Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ba'd. Al-qira'atu lil ikhwah. Kita lanjut barakallahu fikum kepada hadis yang berikutnya. Al hadisul khamis, hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala: La yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasil thumma yaghtasil fihi. Wali Muslim, la yagtasil ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil. Fil ma'id da'imi, pada air yang diam, tergenang. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Jangan salah seorang di antara kalian kencing pada air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi padanya. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, la yaghtasilu ala yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Salah seorang di antara kalian tidak boleh mandi pada air tergenang dalam keadaan dia junub. Nah, ar-rawi di dalam hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Biografinya sudah kita lewati. Naam. Kemudian maudhu'ul hadis, pokok bahasan-bahasan hadis ini adalah bayan hukmil bauli fil ma'ir raqidi wal igtisali. Naam. fihi minal janabah. Penjelasan tentang hukum buang air kecil pada air yang diam dan mandi padanya. Nah, mandi junub. Kemudian kalimat syarhul kalimat. La yabulanna. Lam di sini la-nya nahiyah. La nahi, la yang berarti larangan. Wal fi'lu ba'daha mabniun alal fathi litisalihi binuni taukid. Fi'il mudhari setelahnya adalah mabni di atas fathah karena bersambung dengan nun taukid. Kemudian summa yagtasilu, kalimat summa yagtasilu fihi bidhammil lam, yagtasilu, kemudian dia mandi di situ. Wal jumlah khabarun lil mahdzuf, dan jumlah ini yagtasilu adalah khabar bagi jumlah yang mahdzuf. Wa taqdir summa huwa yagtasilu, kemudian dia mandi di situ. Ada huwanya, huwa yagtasilu, summa huwa yagtasilu. Apa artinya? Wal makna la yabulanna fihi ma'anna akhiru amrihi ayagtasila fihi. Naam. La yabulanna, dilarang seseorang kencing pada air tergenang. Naam. Kemudian akhir perkaranya dilarang dia mandi pada air itu. Fa fil jumlati al-isyaratu ila hikmatin nahi. Maka di dalam jumlah ini ada isyarah hikmah dilarangnya. Naam. Ya. Hikmah dilarang kencing pada air tergenang kemudian mandi di situ. Naam, berbahaya barakallahu fikun, akan menyebabkan air tersebut menjadi najis kalau berubah salah satu sifatnya. Atau akan bisa bermudarat bagi dia yang mandi di situ. Nah. Kemudian. Asyarhul ijmali. Syarah globalnya. Li syariatil islamiyati inayatun kabiratun bittaharati. Wal bu'di anil asbabid darari. Syariat Islam itu memiliki perhatian yang besar tentang kebersihan. Dan syariat Islam itu memiliki perhatian yang besar di dalam perkara kita harus menjauh dari sebab-sebab yang membahayakan. Wa fi hadzal haditsi yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengkhabarkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha nahyan muakkidan anil bauli fil ma'ir raqidil ladzi la yajri. Abu Hurairah mengkhabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan larangan yang sangat kuat, melarang kencing pada air yang tergenang yang tidak mengalir, dengan larangan yang sangat kuat. La yabulanna, kuatnya ditambah dengan nun taukid. Sakilah la yabulanna, jangan sekali-kali salah seorang buang air kecil pada air tergenang yang tidak mengalir. Larangan dikuatkan. Bentuk penguatannya dengan nun taukid takilah. Lianna dhalika yaqtadi talawwuthahu bin najasati wal amrad alladhi qad yahmiluhal baulu fatadurru kullama istamala hadzal ma'a. Naam. Karena kencing pada air yang tergenang itu akan mengakibatkan talawus, pencemaran, najis, pencemaran najis dan pencemaran amrad, penyakit-penyakit yang dibawa oleh, yang dikandung oleh air kencing. Yang akan mengakibatkan semua orang, yang akan membahayakan semua orang yang menggunakan air tersebut. Warubbama yastamiluhu hadzal ba'il nafsuhu. Dan kadang-kadang yang akan menggunakan air tersebut orang yang kencing itu sendiri. Fayaghtasilu fihi, kemudian dia mandi padanya. Nah, kencing di air yang tergenang di kolam, kolamnya kecil. Airnya tidak mengalir. Kemudian dia mandi di situ. Nah. Fa kaifa yabulu bima sayakunu tahuran lahu fima ba'du. Nah. Bagaimana dia kencing? Nah, di situ. Bima sayakunu tahuran lahu fima ba'du. Pada air yang dia akan mensucikan dirinya setelahnya. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an igtisal junub fil ma'ir raqid. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang yang junub mandi pada air yang tergenang. Li'anna dzalika yulawithul ma'a, karena ini adalah pencemaran terhadap air. Bi ausakhin wa aqdharil janabah, dengan kotoran-kotoran nam junub. Ini syariat Islam sangat memiliki perhatian terhadap kebersihan dan enam menjauh dari perkara-perkara yang membahayakan. Nah, fawaidul hadis. Nah, ikra ya bazar fawaidul hadis. Zalikal ma'a. Falil karahati. Bal ashaddu minhu. Disebutkan ashad. Yang benar, bal ashaddu minhu. Sini ada hanya ya, ashad ya. Yang rajih ashad. Dibuang hanya. Fawaidul hadis, faidah-faidah hadis. Yang pertama, an-nahyu anil bauli fil ma'i da'imil ladzi la yajri. Larangan dari kencing pada air yang tergenang tidak mengalir. Dan hukum larangan tersebut adalah litahrim, haram. Seorang yang melakukannya berarti jatuh ke dalam keharaman. Karena larangan ini adalah litahrim, untuk pengharaman. Nah, ya. Wa nahyu litahrim in kana an-nasu yastamiluna dzalikal ma. Larangan di sini adalah larangan pengharaman jika memang orang-orang menggunakan air itu. Ya. Jika airnya digunakan. Nah, ya berhati-hati bagi nah, daerah-daerah yang kadang menggunakan air sungai, air yang mengalir. Nah, barakallahu fikum, orang-orang di hulu sungai mengenam dan di hilirnya menggunakan air tersebut. Jangan sampai orang yang di hulu mengotori, mencemari air tersebut yang mengakibatkan penyakit bagi orang-orang yang dihilir. Naam. Barakallahu fikum. Karena Islam sangat memperhatikan terhadap kebersihan, membersihkan hak orang lain. Naam, Islam sangat menyayangi naam sesama pemeluknya. Naam, Islam naam menggambarkan salah satu naam hubungan satu dengan yang lainnya sesama manusia, taubahnya seperti satu jasad, satu tubuh. Naam, ya. Taubahnya seperti satu bangunan. Taubahnya seperti saat tanam, seperti bersaudara. Nah, yang namanya bersaudara, nah di situ nah harus menampakkan bentuk nah kasih sayang nah terhadap sesamanya. Barakallahu fikum. Nah, wa illa kalau seandainya air tersebut tidak digunakan oleh manusia, maka kencing pada air yang tergenang tersebut hukumnya makruh. Nah, ya, misalkan ada air tergenang tapi tidak digunakan, nah, cuma makruh kata beliau al-Imam Al-Tsaimin. Wal ghaitu kal bauli. Lanjut. Wal ghaitu kal bauli bal ashaddu minhu. Bahkan ghait buang air besar seperti hukumnya buang air kecil dilarang pada air yang tergenang, bahkan buang air besar lebih asyad, lebih keras lagi larangannya. Nah. Barakallahu fikum. Seperti tadi kita nam sebutkan, orang-orang yang nam tinggal di daerah hulu sungai, nam jangan sampai nam mengotori air yang mengalir kepada nam mengalir, kemudian orang-orang yang di hilir sungai tersebut menggunakannya. Nam harus kita menjaga adab, harus kita memiliki rasa kasih sayang. Barakallahu fikum. Nah, faedah yang kedua. Abang Najiyah. Ada kitab. Nah, Abang Urwah. Nah. Yang kedua, jawazul bauli fil ma'il ladzi yajri li'anna al-baula yajri ma'al ma'i wa la yastakirru lakin in kana fi asfalil ma'i ahadun yastamiluhu fala yabulanna fihi li'annahu yukdhiruhu alaihi. Yang kedua, faedah hadisnya, boleh buang air kecil pada air yang mengalir. Karena air kencing akan mengalir bersama air. Tidak menetap. Akan tetapi jika dihilir, nam, sungai, ada orang yang menggunakannya, maka tetap dia tidak boleh buang air kecil padanya, walaupun mengalir. Lebih-lebih buang air besar. Li'annahu yukdhiruhu alaih, karena ini akan mengotorinya. Nah, mengotori orang-orang yang berada di hilir sungai. Nah. Yang ketiga, Batifah, An-Nahyu. Kalau kalimat di awal kata, jangan dimansub, jangan dimajrur. Nah, baca saja marfu dengan dhammah, jangan ragu-ragu. Kalau dia isim, maka bentuknya mubtada. Nah, barakallahu fikum. Anil igtisali. Koma sudah koma, ini kalimat baru. Kalimat baru sama seperti di awal kata. Lit tahrimi. Yupsiduhu. Yasta'miluhu. Karohati. Baik, yang ketiga, nahyu anil igtisal fil ma'id da'imi minal janabah. Larangan mandi junub pada air tergenang. Wa nahyu litahrim in kana yufsiduhu. Dan larangan ini menunjukkan tentang haramnya jika merusak air tersebut. Nah, jika merusak air tersebut, ala man yastamiluhu minan nas, kepada orang yang menggunakannya, yang menggunakan air itu. Kalau air tersebut rusak, merusak bagi orang yang menggunakannya, maka mandi junub pada air tergenang haram hukumnya. Wa illa falil karaha, kalau tidak merusak air tersebut kepada orang yang akan menggunakannya, maka hukum mandinya orang yang junub pada air yang tergenang, hukumnya makruh. Nyam. Barakallahu fikum. Sama seperti kencing pada air tergenang yang tidak digunakan oleh orang. Yang keempat. Nyam. Abang Musa. Nah, jawazul igtisali minal janabati fil ma'il jari. Al-ma' ar-rakid, al-ma' al-jari. Ma' ar-rakid, air yang tergenang, diam. Ma' al-jari, air yang mengalir. Di sini yang keempat, boleh mandi junub pada air yang mengalir. Sungai. Boleh. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima. Bali. Li inayatiha. Bu'adi. Dorori. Doror. Dorori. Nam. Kamalu syari'ati l-islamiyati li inayatiha bittaharati wal bu'adi an asbabi dorori. Nam. Sempurnanya syariat Islam dalam memberikan perhatian terhadap kebersihan dan dalam memberikan perhatian terhadap al-bu'ad, menjauh dari sebab-sebab yang membahayakan, sebab-sebab yang memudaratkan, sebab-sebab yang merugikan, baik merugikan harta benda, merugikan nam badan kita, tenaga kita, barakallahu fikum. Ha, tambih. Apa ini tambih? Nah, perhatian. Zahirul hadithi la farqa bainal ma'il kathiri wal qalili. Lakinan nahya fil qalili au kadu. Li'annahu asra'u talawuthan wa taghayyuran. Wal-ma'u al-kathiru jiddan alladhi la yumkinu ayyata'athar al-bawlu au yatalawwathu bil-igtisali kama'il bahri la yadkhulu fin-nahyi. Zahir hadis tidak ada bedanya antara air yang banyak dan air yang sedikit. Yang penting airnya diam. Zahir hadis tidak ada bedanya antara air yang sedikit dan air yang banyak. Tetapi larangan kencing atau mandi pada air yang sedikit, larangannya aukadu, lebih kuat. Lebih kuat dilarangnya. 6. Li'annahu asra'u talawuthan wa taghayyuran, karena air yang sedikit akan lebih cepat tercemarnya dan akan lebih cepat perubahannya. Wal ma'ul katsiru jiddan, sementara air yang sangat banyak yang tidak memungkinkan terpengaruh dengan air kencing tersebut atau tidak terpengaruh dengan pencemaran dengan sebab mandi di sana seperti air laut, maka tidak masuk ke dalam larangan ini. Tidak dilarang kencing di air laut. Nah, di danau, air yang banyak yang mustabhar. Barakallahu fikum. Walaupun tidak mengalir. Nah. Ini kalau jumlah airnya banyak seperti mustabhar. Laut, danau, dan yang lainnya. Wa amal ma'a da'im li fatratin mu'ayyanatin kama kamiyahil biraki allati fil basatin fa in kana yumkinu an yata'athara bil bawli aw yatalawuthu bil ghusli li qillatihi aw bata'a wurudul ma'i al jadidi alayhi fainnahu dakhilun fin nahyi wa illa fala yadhhar dukhuluhu fihi wallahu a'lam. Adapun air yang diam, air yang tergenang tidak mengalir, karena beberapa saat, seperti air-air yang berada di kolam-kolam, ya, seperti kolam-kolam yang berada di kebun-kebun, maka jika memungkinkan, air kencing tersebut mempengaruhinya atau akan tercemar dengan sebab mandi karena sedikitnya air tersebut atau karena lambatnya datang air yang baru kepadanya, maka itu pula dilarang masuk ke dalam larangan. 6. Ya, masuk ke dalam larangan ini. Air di kolam. 6. Barakallahu fikum. 6. Ya. Yang memungkinkan akan terpengaruh dengan air kencing atau terpengaruh dengan tercemar dengan mandi karena sedikitnya atau akan lambatnya datang air yang baru, nah pergantiannya lambat, maka masuk ke dalam larangan itu. Wa illa fala yadhhar dukhuluhu fi, kalau tidak seperti itu, tidak terpengaruh, nah maka tidak nampak masuknya ke dalam larangan ini, wallahu a'lam. Ini barakallahu fikum, dan perlu kita memberikan enam perhatian. Intinya semuanya ini menjaga enam kesehatan pribadi kita, menjaga kesehatan orang lain. Enam barakallahu fikum. Nah, maka oleh karena itu penjagaan terhadap enam kebersihan, baik kebersihan badan atau lingkungan, Islam sangat memperhatikannya, barakallahu fikum. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyenangi perkara-perkara yang indah. Ada permintaan, afwan, tolong nasihatnya kepada santri yang ngobrol hingga larut malam. Baik santri kecil hingga santri besar. Masih ada yang suka ngobrol malam? Kan sudah ada 6 jadwal tidur malam. Iya. Sudah ada musyrif. Barakallahu fikum. Yang membantu, yang barakallahu fikum bertaun dengan santri-santri, barakallahu fikum. Ya. Malam adalah waktu istirahat, wa ja'alna al-laila libasa. Naam. Dan Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Naam, dalam ayat lain sebagai waktu istirahat. Nah, jangan sampai ngobrol. Rasulullah SAW membenci. Nah, tidak menyenangi ngobrol setelah isya. Barakallahu fikum. Ya. Santri, barakallahu fikum, besar ataupun kecil, harus beramal dengan sunnah. Sunnah beramal dengan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sebagai bentuk 6, barakallahu fikum, pertolongan Allah di dalam menjaga hafalan-hafalan hadis kita dengan cara mengamalkannya. Dah, tayyib, ya barakallahu fikum. 6. Waktu sangat berharga. 6. Ya, kalau kita melihat santri, 6, ya, banyak tugasnya untuk menghafal Al-Quran, merojah Al-Quran, menghafal hadis, merojah pelajaran-pelajaran. Nah, ya. Kalau kita tidak menggunakan waktu malam itu, bahkan kita menggunakan untuk ngobrol, berlaru, tidak akan kembali, maka kerugian yang kita dapatkan, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, talabul ilm, besar ataupun kecil, hiasi kehidupan kita sehari-hari dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan bimbingan Rasulullah SAW. Nah, orang yang terbimbing di dalam hidupnya, senang dengan sunnah, barakallahu fikum, menghiasi kehidupan dengan sunnah, dan menjaga sunnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya, akan memberikan kemuliaan, barakallahu fikum, di dalam hidupnya. Keberkahan, barakallahu fikum. Nah, ya, jangan ada lagi, barakallahu fikum, ya, waktu malam jam 10 di malam tidur supaya bisa bangun di azan pertama, bisa meroja, bisa tahajud, bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa yang kita inginkan, barakallahu fikum, di akhir malam, barakallahu fikum, ya, seperti jam malam terakhir. Nah, ya, jangan disia-siakan. Allah turun ke langit dunia. 6. Dan Allah mengatakan, siapa yang berdoa kepada aku, saya akan kabulkan. Siapa yang meminta kepada aku, saya akan berikan. Siapa yang meminta ampun kepada aku, maka aku akan berikan. Siapa yang meminta perlindungan kepada aku, maka aku berikan perlindungan kepadanya. Barakallahu fikum. Ya. Banyak-banyak berdoa di akhir sepertiga malam terakhir. Dan untuk diperbaiki adab-adab kita, akhlak-akhlak kita. Dibukakan pintu-pintu kebaikan, ditutup pintu-pintu kejelekan. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam, nakafi bihadal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.